الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan pujian menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor nah, masih ingat alhamdulillah. Nah, kita libur agak lama ya. Berapa pertemuan? 2 ya. Atau 3? 2 pertemuan ya. Mohon maaf sering libur, karena sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, ada sesuatu yang lebih wajib untuk ditunaikan. Dan sekarang saya buka hal itu, yaitu merawat ibu kami yang sedang sakit. Dan itu lebih wajib untuk saya lakukan, karena hukumnya fardu ain. Sedangkan duduknya saya di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini pun kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada segenap jamaah yang telah ikut bertakziah atas wafatnya ibunda kami beberapa hari yang lalu. Entah itu takziah dengan tulisan lewat SMS atau lewat WA, atau bertakziah langsung untuk menyolati beliau dan mengantarkan jenazah beliau, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang bertakziah menunggu sampai jenazah disolati, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar satu kirat. Sebesar satu kirat. Waman syahidaha hatta tudfan falahu kiratani. Dan barang siapa yang bertakziah mengantar jenazah bahkan sampai dimakamkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua kirat. Apa itu kirat? Ditanyakan, wamal kiratan, apa maksud dua qirat itu? Kemudian dijawab, mithlul jabalainil azimain. Dua qirat itu seperti dua gunung besar. Jadi kalau orang takziah sampai nyolati dapat pahala sebesar gunung besar. Dan kalau seandainya dia mengantar sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala seperti dua gunung besar. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bi asma'il husna wa sifatihil ula. Mudah-mudahan antum yang bertakziah baik lewat lisan ataupun langsung, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang melimpah ruah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini hubungannya dengan hadis yang akan kita baca hari ini, yaitu hadis nomor 30 yang baru kita kaji separohnya, dan malam ini akan kita kaji separoh yang kedua, di mana hadis itu berbunyi, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'iduh." Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ. Dan siapapun yang minta sesuatu kepadamu lalu dia sebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita akan bahas poin berikutnya. وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Antum sudah berbuat baik kepada kami, bertakziah, mendoakan, menyolati, mengantar jenazah ibunda kami yang tercinta, maka yang bisa saya balas adalah dengan berbagi ilmu ini. Saya duduk di sini malam hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan itu salah satu cara kami untuk membalas kebaikan antum. Kemudian kata Nabi SAW, fa illam tajidu fad'u lahu. Seandainya kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikan orang tersebut, maka doakanlah dia. Maka doakanlah dia. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Masih ingat pada pertemuan terakhir kita telah sampaikan bahwa hadis ini isinya tentang akhlak atau akidah? Akhlak atau akidah? Akhlak. Hadis ini isinya tentang adab, tentang akhlak, tentang etika. Kalau dimintai bantuan, bantu. Kalau ada orang buat baik, balas. Itu etika atau bukan? Etika. Itu adab. Akan tetapi, telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa walaupun tema utama hadis ini adalah masalah akhlak, akan tetapi, hadis ini memiliki hubungan yang erat dengan masalah akidah. Memiliki hubungan yang erat dengan masalah akidah, dengan masalah tauhid. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kaitan antara akhlak dengan akidah itu sangat erat. Malam hari ini kita pun akan kupas. Yang akan kita bahas hari ini adalah, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau tidak bisa balas, maka doakan. Apa hubungannya dengan akidah? Apa hubungannya dengan tauhid? Kata para ulama kita, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, apa yang muncul perasaan di dalam hati kita? Ada orang baik banget sama kita, apa yang muncul? Perasaan berhutang budi. Perasaan berhutang budi. Ketika muncul perasaan berhutang budi itu, maka ada perasaan kita rendah di hadapan dia. Ada perasaan hina di hadapan dia. Dan ini mengganggu kemurnian akidah seseorang. Karena orang yang akidahnya murni, dia merasa berhutang budi kepada siapa? Allah. Merasa rendah kepada Allah. Merasa hina di hadapan Allah. Orang yang tauhidnya murni, dia akan membersihkan seluruh ketergantungan yang ada dalam hati dia kepada selain Allah. Kemudian dia isi ketergantungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, mau tidak mau karena dia baik, kita akan merasa rendah, hutang budi, merasa enggak enak sama dia. Dan ini bisa mengganggu kemurnian tauhid seseorang. Bagaimana supaya tetap murni? Balas kebaikannya. Sehingga kita tidak punya hutang budi kepada orang lain. Hutang budi kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, siapapun berbuat baik kepada kita, apapun jenis kebaikannya, maka balas. Supaya tidak ada apa tadi? Hutang budi. Man sona'a, man ata, siapapun. Ilaikum ma'rufan, berbuat baik kepada kalian apapun bentuk kebaikannya, siapapun dan apapun. Siapapun berarti orang yang berbuat baik kepada kita. Apapun berarti bentuk kebaikannya. Ibu-ibu yang membawa anak tolong dijaga. Ibu-ibu yang enggak bisa jaga di atas, bawa turun ke bawah. Yang merasa anaknya mengeluarkan suara dan tidak bisa dikondisikan, tolong bawa ke bawah. Turun ke bawah saja. Ini suara dari atas atau dari luar? Dari atas. Ibu-ibu, apa perlu didatangi ke atas? Siapapun dengan apapun. Siapapun yang berbuat baik kepada kita. Entah itu ayah kita. Entah itu ibu kita. Entah itu suami kita. Entah itu istri kita. Entah itu anak kita. Entah itu atasan kita, bahkan bawahan kita, bahkan pembantu kita, ataupun orang yang tidak kenal dengan kita. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, balas. Supaya tidak ada, apa tadi? Hutang budi kepada dia. Sekarang coba jenengan pikirin. Ada enggak orang yang berbuat baik kepada kita? Ada enggak? Hari ini berapa orang berbuat baik kepada kita? Berapa orang? Satu? Bojone jenengan hari ini berbuat baik kepada jenengan berapa kali? Berapa kali? Tadi pagi jenengan makan. Siapa yang masakin? Istri. Itu kebaikan atau bukan? Sudah dibalas? Ketika jenengan berangkat ke kantor, baju sudah siap, sudah disetrika. Siapa yang melakukan itu? Sudah dibalas? Ketika jenengan berangkat pakai sepatu, sepatu sudah siap, sudah rapi, sudah kinclong. Yang nyemir istri, sudah dibalas? Ketika jenengan pulang sampai ke rumah, kasur sudah bersih, tinggal istirahat, minuman sudah siap, makan siang sudah siap, sudah dibalas? Ketika jenengan sampai ke kantor, meja sudah masya Allah, siapa yang bersihin? Pesuruh, sudah dibalas? Man sana'a ilaikum ma'rufa, siapapun yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan dia. Siapapun, apapun, apapun bentuk kebaikannya. Kebaikan itu kalimat yang luas maknanya. Nabi SAW di sini katakan, man ata ilaikum ma'rufan, siapapun yang berbuat baik. Kata kebaikan ini luas, sehingga mencakup kebaikan dalam bentuk ucapan, sehingga masuk kebaikan dalam bentuk perbuatan, masuk pula kebaikan dalam bentuk harta, dan segala jenis kebaikan. Kebaikan apa tadi? Ucapan. Kebaikan perbuatan, kebaikan harta. Apapun bentuk kebaikan yang dilakukan orang kepada kita, balas kebaikan tersebut. Ucapan, contohnya, kebaikan ucapan contohnya apa? Salam. Ketika jenengan disalami, assalamualaikum, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Sudah dibalas atau belum? Allah subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Seandainya kalian disalami sama orang lain, maka balaslah salam dia dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ngajari kita untuk membalas kebaikan. Salam kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kebaikannya di mana? Doa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan selamat. Ya. Mudah-mudahan sejahtera. Mudah-mudahan damai. Mudah-mudahan tenang. Itu doa. Dan itu adalah kebaikan dengan lisan. Allah berpesan, fahayyu bi ahsana minha, balas salam itu dengan yang lebih baik. Kepriwe berarti? Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, jawab pripun? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mendoakan kita keselamatan, kita balas doakan dia keselamatan dan rahmat. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia doakan kita selamat dan rahmat, kita doakan dia selamat, rahmat, berkah. Atau minimal sama. Assalamualaikum ya minimal, waalaikumsalam. Itu minimal. Ini membalas kebaikan. Apalagi kebaikan dengan lisan, ngasih petunjuk jalan. Yeah. Misalnya kita lagi kebingungan cari alamat, kemudian kita tanya sama orang, Mas ini jalan ke Unsud lewat mana? Oh, lewat sini, sini, sini, sini. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Sudah dibalas? Sudah dibalas? Sudah, Ustaz. Pripun? Matur nuwun. Jazakallahu khairan. Bagus, enggak apa-apa. Yang penting membalas. Apalagi Ustaz kebaikan dengan lisan? Orang ngajari ilmu kepada kita. Orang ngajari ilmu kepada kita. Baik itu ilmu yang sifatnya duniawi ataupun ilmu yang sifatnya agama. Ketika ada orang ngajari kebaikan kepada kita berupa ilmu agama, maka berarti orang tersebut telah berbuat baik kepada kita. Bahkan bisa jadi ilmu tersebut akan menunjukkan kepada kita jalan yang seharusnya kita titi untuk sampai ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kita dahulu mencontohkan, kalau mereka baca bukunya para ulama yang lain, setiap mereka baca selalu dia katakan rahimahullah. Apa rahimahullah? Semoga Allah merahmati dia. Ada seorang ulama dikisahkan bahwa setiap baca buku satu paragraf selalu rahimahullah, rahim, bolak balik diulang-ulang rahmatullah alaih, rahmatullah alaih, sampai anaknya itu heran, apa jenis kok kayak menemukan sesuatu yang luar biasa sampai diulang-ulang. Iya, kalau misalnya bukan karena jasa mereka sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan tahu ilmu-ilmu tersebut. Karena mereka lah para ulama tersebut, kita bisa mengetahui ilmu-ilmu ini. Maka minimal doakan. Ya. Kalau memang kita belum bisa membalas dalam bentuk fisik, balas dengan cara mendoakan dia. Coba sekarang jenengan, berapa kali mendoakan guru-guru? Berapa kali mendoakan ulama? Berapa kali mendoakan ustaz? Ya. Padahal mereka yang sudah ngajari kita ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Ilmu-ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga. Ilmu-ilmu yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Ilmu-ilmu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita di dunia dan di akhirat. Apa yang sudah kita balas buat mereka? Ini kebaikan bentuknya lisan, ucapan. Ada kebaikan bentuknya perbuatan. Apa contohnya? Contohnya? Ngangkatin barang. Ngangkatin barang. Jenengan sedang keberatan bawa tangga misalnya. Bawa tangga. Tahu-tahu tetangga kita ngelihat. Apot ya Pak? Iya ki apot banget. Orang kurta kontrok. Apot ya? Iya, wingi aku bengang angkat abot. Dia datang bukan cuma nanya, dia ini tak bantu. Ya. Dia berbuat baik dengan perbuatan, dengan fisik dia. Sudahkah kita membalas kebaikan dia? Ya. Kata para ulama, syukur-syukur seandainya kita bisa membalas sesuai dengan jenis kebaikan yang dilakukan kepada kita. Jadi seandainya dia pernah bantu kita ngangkat barang, bukan berarti kita suruh dia, ayo angkat barang saya bantu, bukan. Tapi kita manfaatkan momen kesempatan ketika dia ngangkat barang, kemudian kita lihat, kita bantu dia. Oh, saya pernah dibantu dia, saya akan bantu dia. Apalagi Ustaz dengan fisik, boncengin. Ya. Jenengan kan kadang-kadang di sini berangkat diboncengin kan? Ya. Dikasih tunggangan di belakang. Sudah dibalas atau belum? Ya. Atau kita katakan loyo, wajarlah. Ya. Banyak orang itu tidak punya perasaan hutang budi kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Sekian tahun dibonceng. Sekian tahun dikasih tunggangan gratis. Apa orang tahu kepikir, ini lah nyontak isi bensinnya sekali-kali. Atau misalnya diboncengin ngontel, masa nang buripe? Ya sekali-kali nyongsing ngontel. Apa enggak pernah berpikir seperti itu? Balas kebaikannya. Fakafi'uhu, balaslah kebaikan dia. Ini dalam bentuk apa tadi? Perbuatan. Ucapan, perbuatan, terus harta. Contoh dalam bentuk harta apa Ustaz? Ada orang bantu kita untuk pengobatan istri kita, anak kita, ibu kita. Maka balas dia. Ustaz, dia orang kaya Ustaz. Kita balasnya gimana? Kata para ulama, membalas itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau misalnya orang tersebut orangnya lebih kaya dari kita, kita balas dengan duit juga, ya dia, wah duit semono. Maka bagaimana? Sesuai dengan sikonnya, dia suka apa? Dia suka apa? Doa mungkin. Ya, nanti kita akan jelaskan masalah doa ini. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kisahnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini yang pernah kita bawakan dalam sebuah khutbah Jumat dengan tema cita-cita tertinggi. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami inilah orang yang sangat tekun untuk berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Siang malam. Berkhidmat melayani Rasul SAW. Ini salah satu bentuk Rabi'ah membalas kebaikan Rasul SAW. Rasulullah SAW telah berjasa kepada Rabi'ah. Apa jasanya? Ngajarin ilmu. Setiap hari Rabi'ah ini diajarin ilmu sama Rasulullah SAW. Berarti jasanya Rasulullah SAW sama Rabi'ah besar. Maka Rabi'ah ingin membalas jasa tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau berkhidmat melayani kebutuhan Rasulullah SAW. Rasul mau wudu, diambilkan air wudu. Rasul SAW mau pergi, diambilkan sandalnya. Rasul SAW akan naik tunggangan, disiapkan tunggangannya. Apapun keperluan Rasul SAW disiapkan oleh Rabi'ah. Inilah salah satu cara Rabi'ah untuk membalas jasa Rasulullah SAW yang telah mengajarkan ilmu kepada beliau. Tekun sekali. Pagi, malam, sampai malam. Kata Rabi'ah itu, biasanya kalau saya sudah melayani Rasul SAW itu, Rasul SAW sampai masuk ke dalam rumah beliau, maka saya akan tunggu di depan pintu rumahnya. Kenapa? Siapa tahu nanti tengah-tengah malam Rasulullah SAW butuh bantuan, gak perlu nyari saya. Saya sudah siap di depan pintunya. Begitu Rabi'ah membalas jasa orang yang telah berbuat baik, berbagi ilmu kepada beliau. Karena Rasulullah SAW melihat Rabi'ah ini serius di dalam berkhidmat kepada Nabi SAW, maka Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Subhanallah. Gitu caranya. Saling membalas kebaikan. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Rabi'ah, "Sal, ayo Rabi'ah, kamu minta apa? Kamu minta apa?" Begini cara Nabi SAW membalas kebaikan Rabi'ah. Dan mungkin gambaran Rabi'ah ini orang yang miskin, super. Bukan hanya miskin, super miskin. Buktinya apa? Rumah pun gak punya. Jadi Anda, kita yang merasa miskin, belum ada apa-apanya sama Rabi'ah. Anda masih punya motor, Anda masih punya rumah, masih bisa makan, masih punya istri. Rabi'ah gak punya, semuanya itu gak punya. Istri gak punya, rumah gak punya, kendaraan gak punya. Apa bayangannya? Ayo Rabi'ah minta apa? Ditawari sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada baitul mal. Isinya harta-harta rampasan perang. Apa Rabi'ah minta rumah? Apa Rabi'ah minta kendaraan? Kata Rabi'ah, wah ini kesempatan emas ini. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, habis bakalan. Dunia itu fana. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya harta, rizki saya ini sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti datang. Ngapain saya minta harta sama Rasul s.a.w. Oh, harta saya sudah dijamin, rizki saya sudah dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rabi'ah? Beri saya waktu wahai Rasul untuk berpikir. Beri saya waktu untuk berpikir. Karena Rabi'ah gak nyangka. Rabi'ah gak nyangka akan diberi kesempatan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Berarti Rabi'ah dari awal itu berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa pamrih. Sejak awal Rabi'ah berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa pamrih. Tidak mengharapkan apa-apa. Makanya ketika ditanya sama Nabi SAW, dia kaget. Wah, saya mikir dulu wahai Rasul. Sama Nabi, silakan dapat. Rabi'ah kemudian berenung memikirkan tadi itu. Saya minta duniawi fana, bentar lagi habis. Saya minta rizki, harta, Allah subhanahu sudah tanggung. Wah, saya harus minta sesuatu yang spesial. Maka esok harinya ketemu dengan Nabi SAW. Rabi'ah, minta apa? Apa kata beliau? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi SAW, aku minta supaya bisa diberi kesempatan menemanimu di surga. Minta diberi kesempatan menemani Rasulullah SAW di surga. Inilah puncak keinginan seorang muslim. Apa kata Nabi SAW? Awa ghaira dhak. Apa enggak ada permintaan yang lain Rabi'ah? Di dalam redaksi yang lain disebutkan, siapa yang ngajari kamu minta seperti ini? Kata Rabi'ah, enggak ada wahai Rasul. Enggak ada yang ngajari saya minta ini. Dan tidak ada permintaan lain kecuali ini wahai Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? Inni fa'il. Saya akan penuhi permintaanmu. Allahu Akbar. Mahal mana? Surga sama rumah? Berharga mana? Motor sama rumah? Motor sama surga? Surga. Ya. Itulah yang diminta oleh Rabi'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Tapi wahai Rabi'ah, saya akan penuhi permintaanmu dengan syarat engkau bantu aku dengan cara perbanyaklah sujud. Alias memperbanyak sholat. Begini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan Rabi'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang apa yang sudah bisa kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita? Berbuat baik secara lisan, berbuat baik secara perbuatan, berbuat baik secara harta. Teman kita neraktir kita, apa yang sudah kita lakukan sama dia? Ya kebenaran Ustaz, sabendina masa ditraktir bae. Mbok dibales. Balasnya priwe? Ya gantian neraktir lah. Masa ditraktir terus? Ya tapi kan sanguku ora cukup Ustaz. Ya nabung. Nabung gue traktir. Iya. Apa aneh? Wong para sahabat saja ketika diajak sama Nabi SAW untuk sedekah, mereka enggak punya duit. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Kita pernah sampaikan di sini. Apa yang mereka lakukan? Nguli. Nguli. Jadi kuli di pasar. Supaya bisa sedekah. Terus alasan kita apa? Wong kita dapat sangu harian kok, enggak nguli kok. Ya. Balas kebaikan orang lain. Nah, sekarang Ustaz, saya enggak ada sangu, Ustaz. Gimana balas kebaikannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa illam tajidu fad'ulah." Seandainya kalian tidak mampu membalas kebaikan orang tersebut dengan bentuk yang sama, gak bisa kasih duit, balas dengan duit, gak bisa traktir, balas dengan traktir, maka Nabi SAW katakan, fad'ulah, maka doakan dia. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kemarin yang takziah kan banyak, ribuan. Saya kayaknya untuk balas takziah ke ribuan orang tersebut kayaknya gak bisa. Kecuali seandainya saya ada kesempatan dan ada waktu, saya akan lakukan. Tapi kemungkinan dengan umur yang terbatas ini saya gak bisa semuanya saya balas untuk takziah balik. Maka yang bisa saya lakukan saat ini adalah membalas antum dengan ilmu. Atau dengan doa. Fadu'ulah, doakan dia. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, hatta ra'aitumuhu annakum qad kafa'tumuh. Doakan dia sampai kalian merasa doa kalian ini sudah sepadan dengan kebaikannya. Jadi orang sekedar ndonga tok. Tapi ndonga dengan doa yang kira-kira sudah bisa menyamai kebaikan orang tersebut. Kalau kebaikannya besar berarti doanya banyak. Contohnya kebaikan orang tua kita kepada kita. Orang tua kita kebaikannya kepada kita gak bisa diukur. Sehingga ada ungkapan, kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Sengget, genter. Maka apa yang bisa kita lakukan? Doakan. Orang tua kita berbuat baik kepada kita banyak dan tidak bisa kita ukur. Maka doakan dia sebanyak-banyaknya. Maka bukan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seandainya lewat satu hari. Dan dalam satu hari itu tidak ada satu doa pun yang dia panjatkan untuk orang tuanya. Dan ternyata kalau kita pikir-pikir, banyak di antara kita termasuk golongan tersebut. Lewat satu hari, tidak ada satu doa pun yang kita panjatkan kepada Allah buat orang tua kita. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita lanjutkan insyaallah. Silakan. Allah Allah Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kalau istri kita atau suami kita atau anak kita berbuat baik kepada kita, kemudian selain kita membalas kebaikan secara fisik, maka alangkah baiknya kita balas dengan doa juga. Dan salah satu doa yang terbaik adalah dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Apa? Jazakallahu khairan. Biasakan lisan ini untuk membaca doa tersebut. Istri bikinin kopi, jazakillahu khairan. Perempuan, ya. Baju sudah siap, ucapkan jazakillahu khairan. Suami ngasih bulanan, apa kata istri? Jazakallahu khairan. Ya. Nah, udah kewajibannya kok Ustaz. Sedidik maning. Makanya wajar seandainya kebanyakan penghuni neraka dari kaum wanita, kata Nabi SAW. Jangan. Ya. Biasakan. Anak kita ngambilin air buat kita. Ngambilin air minum. Nah, tolong ambilin air minum. Diambilin buat kita. Jangan lupa ucapkan jazakallahu khairan nak. Kenapa? Gengsi. Yeah. Pembantu kita sudah belanja, pulang-pulang capek. Jangan cuma sekedar kita kasih gaji saja. Ucapkan jazakallahu khairan. Dan jangan pernah meremehkan doa yang berbunyi jazakallahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li sahibihi au faqala li fa'ilihi." Barang siapa yang dibaiki, barang siapa dibaiki, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tersebut jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, maka sesungguhnya dia telah maksimal di dalam menghargai orang tersebut. Nabi SAW katakan maksimal. Ya. Jadi jazakallahu khairan itu lebih tinggi daripada matur nuwun. Jazakallahu khairan itu lebih tinggi daripada terima kasih apa maning thank you. Ya. Apa maning thanks. Ya. Berarti oroli Ustaz matur nuwun oli. Tambahi. Jazakallahu khairan matur nuwun Mbah. Ya. Jazakallahu khairan siapa? Artinya adalah semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Saya tanya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Berarti yang balas siapa? Saya tanya, balasan manusia sama balasan Allah tinggi mana? Ya sudah. Makanya Nabi SAW mengatakan dia telah maksimal. Ya wis Ustaz, yang ditraktir ya jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW kan, siapa yang tidak bisa membalas, doakan. Kalau bisa membalas, ya akan lebih sempurna seandainya dia balas sesuai dengan kebaikan dia, sekaligus didoakan. Sehingga bukan hanya impas. Bukan hanya impas. Tapi surplus. Ya. Kalau sekedar balas, dia kirim kita, jangan kangkung. Kita balas, jangan kangkung, itu baru impas. Tambahi apa? Jazakallahu khairan. Ya, tambahi apalah? Kangkung karo tempe, apa kangkung karo tahu, syukur-syukur kangkung karo ndog. Walaupun ndog puyuh. Balas kebaikan. Semua yang kita bahas tadi adalah etika kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi, kebaikan itu ada dua pihak. Pihak yang berbuat baik dengan pihak yang dibaiki. Tadi kita sedang membahas etika pihak yang dibaiki. Ada orang lain berbuat baik kepada kita. Berarti kita ini sedang dibaiki. Etikanya apa tadi? Membalas. Kalau tidak bisa, mendoakan. Nah, sekarang sisi yang lain. Kalau tadi kita bicara etika yang dibaiki, maka sekarang kita juga perlu membahas etika yang berbuat baik. Sekarang posisi jenengan bukan sedang dibaiki sama orang, tapi jenengan sedang berbuat baik kepada orang lain. Ada etikanya. Etikanya apa? Tulus tanpa pamrih. Tulus tanpa pamrih. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika membahas tentang orang-orang yang akan diganjar oleh Allah dengan surga dan diselamatkan dari neraka, dalam surat Al-Insan ayat 8-9, surat apa? Al-Insan ayat 8-9, Allah berfirman, cirinya calon penghuni surga apa? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Calon penghuni surga itu senang berbagi makanan. Senang berbagi makanan. Yang dia sukai. Itu panganan sing wis mambu. Makanan yang dia sukai. Yang dia sukai apa? Sing anyar. Sing enak, yang dia suka, sing nembeti, masak, hot plate, nek duwe. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Dia berbagi makanan yang dia sukai kepada miskinan, orang miskin. Wa yatiman, dan anak yatim. Wa asira, dan orang yang ditawan, tawanan, ya, yang dipenjara. Terus apa kelanjutannya? Allah katakan, Allah firmankan bahwa orang tersebut ketika kasih makan, innama nut'imukum liwajhillah. Aku beri makanan ini kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah. Tulus, ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku beri makanan ini untuk kalian. Aku tidak ingin, tidak menunggu, tidak berharap jazaan, balasan dari kalian. Wala syukura, ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Ini etika orang yang ngasih. Etika orang yang berbuat baik itu tidak perlu nunggu balasan. Tidak perlu nunggu ucapan terima kasih. Itu etika orang yang berbuat baik. Tapi kalau jenengan lagi dibaiki, balas, ucapkan terima kasih. Tapi kalau jenengan berbuat baik sama orang lain, gak usah nunggu. Ki meneng baik ki dhewe. Kayak gue tok. Loh, yang Anda cari apa? Calon penghuni surga itu ngasih, selesai. Ya. Maka ada dua etika di sini. Etika orang yang ngasih sama etika orang yang dikasih. Anda kalau dikasih, balas. Doakan. Tapi kalau Anda ngasih, gak usah nunggu. Ya. Dan gak usah berharap, kecewa. Ya. Nyung nak jero kayak bakso tukun. Ini nanti spray ini udah tau ditraktir. Ah, kapok nyung. Gak tulus, kecewa pasti. Tapi kalau nunggu balasan dari Allah, maka tidak akan pernah kecewa. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf, banyak pertanyaan tapi tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.